إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Masail Jahiliyah. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya kita membahas poin yang keberapa, Abu Faruk? Poin ke-9, apa itu? Dan? Nah, orang jahiliyah itu senang dan suka menjadi pengikutnya ulama-ulama yang fasik daripada ulama yang Rabbani. Mereka juga suka menjadi pengikutnya ahli ibadah yang bodoh. Kenapa hal itu terjadi, Pak Gun? Nah, karena cocok dengan hawa nafsu mereka. Iya, ulama yang fasik itu barakallahu fikum semuanya dibolehkan. Nah, apa hukumnya ini? Boleh apa hukumnya itu? Boleh. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga ahli ibadah yang bodoh. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita lanjutkan poin berikutnya. Qala al-musannif rahmatullah alaih al-mas'alatul 'ashirah. Masalah yang ke-10. Dari perilaku dan perangai orang-orang jahiliyah. Romyuhum ahladdin biqillati fahmihi wa adami hifdzihim. Nah, perilaku jahiliyah adalah mereka menuduh orang-orang yang ahli agama barakallahu fikum dangkal pemahamannya, ya, minim pemahamannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah, tamasuk bisunnah, itu dianggap barakallahu fikum orang-orang yang apa? Tayyib, barakallahu fikum, tekstual. Nah, ya. Apa kata dalil, ikut aja. Mereka itu dangkal pemahamannya. Seperti orang zaman sekarang kan. Nah, orang yang berusaha mengikuti sunnah barakallahu fikum dan mengingkari kebid'ahan, orang-orang seperti kita itu dicap oleh sebagian mereka sebagai orang yang apa? Tekstual. Nah, tidak kontekstual. Iya. Jadi apa yang terdapat dalam nas ya ikut. Nah, itu pemahamannya dangkal. Baik, itu yang diantaranya. Begitu juga orang-orang jahiliyah barakallahu fikum. Mereka menuduh para anbiya dan pengikut para nabi itu apa? Dangkal pemahamannya. Nah, terlalu saklek barakallahu fikum. Baik. Itu kata beliau. Al-istidlal ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdzihim. Mereka berdalil atas batilnya agama yang dibawa oleh nabi dengan minimnya atau dangkalnya pemahaman orang-orang yang mengikuti agama beliau dan tidak barakallahu fikum menjaganya. Nah, ka qaulihim badiyar ra'yi. Barakallahu fikum. Dalam surat barakallahu fikum Hud ayat ke-27. Nah, tamamul ayah, lafaz ayat yang sempurna adalah manaraka ittaba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Nah, tidaklah kami melihat orang-orang yang menjadi pengikut Anda melainkan orang-orang rendahan di kalangan kami, nah, manusia kelas bawah. Ya. Tidak ada orang-orang elit yang menjadi pengikut kamu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau enggak bakul, tukang sayur, barakallahu fikum, atau tukang kebun, ya, atau para budak-budak yang menjadi pengikut Nabi itu. Jarang orang-orang barakallahu fikum sodagar-sodagar kaya, na'am, atau orang-orang yang sukses. Itu kata orang-orang jahiliyah. Tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikuti Anda, melainkan orang-orang apa? Kelas bawah, orang rendahan di kalangan kami. Badiyar ra'yi. Barakallahu fikum. Ay alladzina laisa indahum fahmun. Maksudnya adalah mereka-mereka yang tidak memiliki pemahaman. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Jadi mereka barakallahu fikum menuduh bahwasanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dangkal, ya, pemahamannya. Barakallahu fikum. Nah, terlalu kaku dalam memahami agamanya. Nah, ya. Sehingga merasa benar sendiri. Nah, barakallahu fikum, ya. Yang lain apa? Salah, Lata, Uzza, Manat, salah semua itu. Nah, yang benar cuma apa? Agamanya Muhammad. Yang lain salah. Ini terlalu dangkal dalam memahami barakallahu fikum, nah, keberagaman. Ya. Tidak bisa menerima perbedaan. Itu orang-orang yang dangkal pemahamannya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, berkata Syekh Al-Fauzan, "Fayu'iruna asba'ar rusul bi anna ma 'indahum fahmun wala hazqun lil umur." Mereka orang-orang jahiliyah, kata Syekh, naam, mencela para pengikut Rasul dengan pernyataan mereka kalau pengikut para Rasul itu pemahamannya kurang. Nah, ya, mereka tidak memiliki kecerdikan dalam menilai sebuah perkara. Nah, ada lagi, terlalu simpel dalam menilai. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Iya, itu kata beliau. Jadi pemahamannya itu terlalu dangkal, kurang cerdik. Nah, jadi tidak melihat kondisi itu menyeluruh. Nah, harusnya kan dia melihat kondisi masyarakat jahiliyah itu seperti apa. Barakallahu fikum. Wala indahum barakallahu fikum ba'da nazarin. Naam. Ya. Dan mereka tidak memiliki barakallahu fikum sudut pandang yang sempurna. Itu kata Syekh Al-Fauzan. Jadi orang-orang jahiliyah menilai pengikut para nabi dan rasul itu apa? Barakallahu fikum, pemahamannya dangkal, kurang. Mereka juga tidak cerdik dalam menilai barakallahu fikum perkara-perkara dan situasi kondisi yang ada di sekitar mereka, dan sudut pandang mereka itu sempit. Ya, pokoknya kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, sudah. Itu terlalu sempit kata mereka. Barakallahu fikum. Wa hadza ma tayyib yatabajjah bihi katsirun, kata beliau, minal fasaqati wa a'da'illahil yawma. Kata Syekh Al-Fauzan, perilaku yang seperti ini, nah, adalah sesuatu yang dibanggakan oleh kebanyakan orang-orang fasik dan musuh-musuh Allah pada hari ini. Mereka membanggakan diri mereka seolah-olah mereka itu orang yang barakallahu fikum bijaksana, orang yang moderat. Iya, melihat barakallahu fikum nas wahyu bukan hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Nah, iya, mereka melihat bagaimana kondisi ya masing-masing barakallahu fikum wilayah. Itu yang sering digembar-gemborkan ya. Bagaimana latar belakang Indonesia ini? Nah, yang tadinya barakallahu fikum dari mayoritas Hindu-Buddha menjadi mayoritas Muslim. Itu kan karena apa? Karena kecerdasan pemikiran para wali saat itu. Iya gak? Nah, sudut pandang para wali itu luas. Nah, jadi mereka enggak saklek gitu saja, enggak dikit-dikit dibid'ahkan, dikit-dikit dimusyrikkan orang-orang Hindu itu. Tapi apa? Mengikuti ya alur budaya dan kebiasaan mereka. Nah, barakallahu fikum. Tapi disisipkan di situ nilai-nilai Islam. Yang kebiasaan mereka barakallahu fikum terkait dengan apa? Ritual ya. Orang-orang yang mati, ada upacara adat 3 hari, kemudian berapa lagi? 7 hari. Itu kan dari budayanya orang itu, tapi dengan jasa wali songo berubah ritual tadi menjadi apa namanya itu? Tahlilan ya, yasinta barakallahu fikum atau yasinan Nah, Wahabi ini yang memang dangkal pemahamannya. Salafi Wahabi. Mereka tuduh apa? Dangkal. Enggak melihat bagaimana barakallahu fikum sejarah bangsa ini. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit syirik. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum yang diungkapkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, yatanaddaruna minal muslimina wa min ulama'il muslimin. Mereka menjatuhkan barakallahu fikum na'am kewibawaan kaum muslimin dan ulama-ulamanya. Bi annahum laisa indahum fahmun wala bu'dun nazar. Bahwasanya para ulama-ulama tadi ya pemahamannya kurang dan sudut pandangnya itu terlalu apa? Terlalu dekat. Jadi enggak jauh dalam menilai itu. Enggak luas dalam memandang atau menilai barakallahu fikum perkara yang terjadi di tengah-tengah umat. Ya, barakallahu fikum. Seperti itu juga yang dituduhkan oleh mereka-mereka barakallahu fikum para dai-dai politik saat ini, ya. Menuduh kita barakallahu fikum yang tidak ikut serta barakallahu fikum dengan apa? Dangkal ya. Sudut pandang kalian itu pendek. Tidak ke depan melihatnya. Ya kan? Barakallahu fikum. Dengan kalian tidak memilih, maka bagaimana? ya enggak? Iya, nanti kalau yang dipilih itu begini, begini, dan begini. Jadi Salafi, Wahhabi itu apa? Kurang jauh mereka dalam membangun. Terlalu saklek. Iya, terlalu apa? Tekstual. Nah, barakallahu fikum. Itu juga kan? Dituduhkan kan? Nah, kepada barakallahu fikum tayyib kita. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi wa'alaikum. Dan ulama-ulamanya barakallahu fikum mereka katakan ya tadi ilmunya masih kurang ya kurang tinggi ya sudut pandangnya masih terlalu dekat barakallahu fikum itu menurut mereka barakallahu fikum. Naam wa yatanaqqasunahum bihadhil firyah kata beliau. Naam. Mereka memandang remeh barakallahu fikum para ulama dan orang-orang yang berusaha barakallahu fikum mengikuti bimbingan mereka dengan barakallahu fikum kebohongan ya tuduhan yang barakallahu fikum tidak benar tersebut. Kata beliau ma'anna ulama al-muslimina hum ahlul basirati. Padahal barakallahu fikum ulama kaum muslimin mereka itu adalah barakallahu fikum ahli basirah. Justru barakallahu fikum para ulama ulama ahli sunnah barakallahu fikum ulama-ulama rabbani ilmunya itu lebih tinggi. Iya, lebih luas wahum ahlil ma'rifah. Mereka adalah orang yang barakallahu fikum na'am luas juga pengetahuannya. Barakallahu fikum. Ya, iya. Seperti barakallahu fikum yang dituduhkan juga orang-orang pergerakan ya. Kalau ulama-ulama barakallahu fikum ahli sunnah itu na'am tidak memahami realita. Tidak mengerti fikhul waqi kata mereka. Naam, tayyib, fikih tentang realita. Mereka itu cuma duduk ngajarkan barakallahu fikum. Naam, tauhid ya, ngajarkan ahkam, thaharah, salat. Naam. Barakallahu fikum. Sebagian mereka ada yang lebih ganas lagi tuduhannya. Naam, iya. Barakallahu fikum. Mereka itu adalah ulama haid dan nifas katanya. Nah, karena yang diajarkan kepada kaum muslimin itu saja. Ada yang lebih parah lagi tuduhannya. Nah, yang diajarkan itu tidak lebih barakallahu fikum apa yang ada di balik barakallahu fikum na'am anunya wanita. Barakallahu fikum. Nah, tuduhan-tuduhan barakallahu fikum seperti itu. Padahal barakallahu fikum mereka para ulama kita barakallahu fikum dan al-ilm ya dan dari kalangan asatidzah barakallahu fikum itu na'am pengetahuan ya dan data-data yang sampai kepada mereka info-info yang sampai kepada mereka itu jauh lebih valid. Kalau tokoh pergerakan ini kan mereka hanya menilai dari media. Apa yang berkembang di media sekarang? Yang sedang ramai apa? Langsung keluarkan statement, komentar A, B, C, D. Ya, itulah saja. Langsung memberikan reaksi terkait dengan apa yang diopinikan dalam sebuah media. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka terbawa oleh media. Tapi kalau ulama, asatidzah kita, barakallahu fikum, tidak. Iya, nah. Mereka barakallahu fikum tidak terpengaruh oleh media tapi dengan kenyataan wakti. Ya, langsung barakallahu fikum dari lisan-lisan orang yang mengalami kejadian tadi. Nah, ada berita ini, ya Syekh. Ya, Ustaz, di sini ada kasus seperti ini langsung. Nah, ini buktinya. Ya, ini keterangannya barakallahu fikum. Jadi mereka itulah sebenarnya yang sangat paham tentang realita. Iya, barakallahu fikum. Tapi kalau orang-orang pergerakan, mereka justru tertipu dengan apa? Barakallahu fikum. Naam, sesuatu yang dianggap menjadi realita. Padahal barakallahu fikum tipu daya. Nah. Iya. Sudah bukan merupakan rahasia, barakallahu fikum, media-media itu naam memang dijadikan sebagai sarana yang sangat-sangat barakallahu fikum tayyib, iya, tepat, iya. Barakallahu fikum bagi orang-orang yang jahat, bagi khususnya barakallahu fikum musuh-musuh Islam. Nah, mereka menguasai media. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi orang-orang pergerakan tadi barakallahu fikum justru ya menganjurkan barakallahu fikum dan ya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti media. Nah, dari situ akan menentukan sikap barakallahu fikum. Nah. Kalau zaman dulu terbatas ya medianya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kalau enggak televisi, radio atau koran. Tapi kalau sekarang, masya Allah, iya, sangat luas barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaitiklan barakallahu fikum. Al-muhim seperti itu barakallahu fikum. Nah, li'annahum yanzuruna, kata beliau, binurillahi azza wa jal, wa ya'muruna bi'amrillah, wa yanhauna amma nahallahu anhu. Karena mereka para ulama menilai atau meninjau sebuah permasalahan atau sebuah barakallahu fikum kasus itu dengan cahaya dari Allah. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi bukan karena barakallahu fikum tendensi keperluan ya politik tertentu atau keperluan barakallahu fikum naam person tertentu atau keperluan barakallahu fikum ormas tertentu. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi mereka menilai sesuatu itu memang dengan cahaya dari Allah. Mereka memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mereka melarang apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi enggak urusan ya. Ketika barakallahu fikum mereka menentukan sikap ya. Kalau ada barakallahu fikum pihak-pihak yang mungkin barakallahu fikum dirugikan atau barakallahu fikum hilang keuntungan dari mereka, para ulama yang rabbani ini barakallahu fikum memang tidak naam ya menganggap itu semua. Jadi ketika itu adalah perintah Allah ya diperintahkan, ketika itu adalah larangan Allah ya dilarang. Iya. Sehingga mereka barakallahu fikum dalam menilai sesuatu itu memang dengan cahaya dari Allah barakallahu fikum. Naam. Wala syakka, kata beliau, annal ulama'a al-amilina hum afdalun nasi ba'da rusuli alaihimus salatu wassalam. Tidak ada keraguan bagi kita bahwasanya para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka adalah manusia yang paling afdal setelah para rasul ya alaihimus salatu wassalam. Naam. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dalam sebagian riwayat barakallahu fikum disebutkan bahwasannya perbandingan antara keutamaan seorang ulama ya dibandingkan dengan keutamaan seorang yang ahli ibadah seperti barakallahu fikum perbandingan antara bulan dengan seluruh bintang. Iya, barakallahu fikum. Ini ada yang menarik. Jadi Rasul mengumpamakan ulama itu dengan bulan. Ya. Ahli ibadah dengan bintang. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena bintang itu cahayanya barakallahu fikum na'am. Ya, kecil. Hanya berfaedah barakallahu fikum untuk dia saja. Kalau bulan, cahayanya luas. Iya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Banyak orang yang mengambil faedah, manfaat darinya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika bulan purnama, naam, orang tidak perlu menggunakan lentera. Iya. Pada masa-masa barakallahu fikum dahulu kala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi mereka menulis itu di bawah sinar rembulan barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Kenapa Rasul tidak menggunakan perumpamaan matahari? Padahal kan matahari lebih terang. Ya enggak? Kenapa tidak mengatakan perumpamaan antara orang yang alim dengan abid itu seperti matahari dan bintang? Kalau matahari kan lebih apa? Kan lebih terang lagi harusnya. Kenapa pakai bulan? Ya, bulan itu kan cahayanya tidak seterang matahari. Ini menunjukkan barakallahu fikum dalamnya, ya, barakallahu fikum pemahaman Rasul dan juga menunjukkan kecerdikan beliau dalam memilih perumpamaan. Ada beberapa hal. Kenapa beliau memilih bulan bukan matahari? Yang pertama, ya, barakallahu fikum, bulan ini sangat pas untuk menggambarkan sosok seorang ulama. Yang pertama, barakallahu fikum, bulan itu na'am memiliki fase, ya. Jadi kadang hilal, ya, bulan sabit, terus makin lama semakin apa? Sempurna menjadi bulan purnama. Itu untuk menunjukkan kalau ulama itu bertingkat-tingkat ilmunya. Spesialis mereka juga berbeda-beda. Ada yang memang spesialis fikih, ada yang spesialis tafsir, ada yang spesialis barakallahu fikum, na'am, lughah. Walaupun yang lain mereka menguasai, tapi ada yang apa? Menjadi spesialis mereka. Begitulah bulan. Iya. Di mana terangnya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Dan yang lebih menarik lagi barakallahu fikum, kenapa dipilih bulan? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, karena bulan itu bercahaya tidak dengan sendirinya. Iya, bulan itu mengambil cahaya barakallahu fikum dari matahari. Itu untuk menunjukkan bahwasanya para ulama itu akan memberikan sinar tidak dengan zat mereka, tapi ketika mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semakin mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akan semakin terang bimbingannya akan mereka berikan. Semakin mereka jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin redup. Ya kan? Kalau matahari kan enggak, begitu terus. Iya. Stabil, bentuknya bulat terus. Nah, dan matahari, barakallahu fikum, na'am, tayyib, dia bersinar atau bercahaya, barakallahu fikum, na'am, iya, tidak atau bercahaya, barakallahu fikum, dengan, iya, dirinya sendiri, barakallahu fikum, na'am. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, sehingga menunjukkan Rasul tepat dalam mengambil permisalan barakallahu fikum. Baik. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Nah, dalam kitab Miftah dari Sa'adah barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, fala yatanaqqasu al-ulama'u wa yattahimuhum biqasrin nazari wa adamil fahmi illa man huwa syabihun bi ahlil jahiliyah. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, maka tidaklah ya, seorang itu dia merendahkan para ulama dan menuduh barakallahu fikum mereka dengan ya pendeknya sudut pandang atau barakallahu fikum na'am dangkalnya pemahaman mereka ya, melainkan orang-orang yang serupa dengan ahli jahiliyah. Jadi orang-orang yang menuduh para ulama, orang-orang berilmu, barakallahu fikum, tayyib, dengan tujuan ya terlalu pendek sudut pandang mereka, na'am, dan dangkal pemahaman mereka, maka orang tersebut barakallahu fikum, kata beliau, menyerupai ahlil jahiliyah. Na'am. وَبِقَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ يَصِفُونَ أَتْبَعَ الرُّسُلِ بِهَذَا الْوَصْفِ, kata beliau. Juga mirip dengan sifatnya kaum Nabi Nuh yang mereka ini mensifati pengikut para rasul dengan sifat seperti ini. Barakallahu fikum. لِيَنْفِرُ النَّاسَعَنْ. Apa tujuannya? Agar manusia lari dari bimbingan para ulama. Nah, kalau manusia itu sudah lari dari bimbingan para ulama, gampang untuk disetir, gampang untuk diprovokasi, gampang untuk dibawa dengan kepentingan-kepentingan barakallahu fikum. Naam. Iya. Duniawi manusia. Ya, ketika manusia itu barakallahu fikum sudah tidak lagi mengikuti bimbingan para ulama, barakallahu fikum sudah tidak lagi mengikuti bimbingan ahli ilmu. Ya. Maka gampang untuk dibawa oleh mereka. Tapi kalau seorang itu mengikuti bimbingan para ulama, barakallahu fikum, nah maka sulit ya untuk barakallahu fikum membawa mereka atau mengendalikan mereka pada kepentingan-kepentingan duniawi ya pihak-pihak tertentu barakallahu fikum. Nah, wa hadza ya'ti 'ala al-sinati ba'dinn nas al-yaum, kata beliau. Pernyataan yang seperti ini datang dari lisan-lisan sebagian manusia pada hari ini, pada masa ini. Yaqulun, mereka mengatakan, haula'il ulama, ulama'u haidin wa nifas. Kata oleh Syekh Al-Fauzan. Mereka itu adalah ulama haid dan nifas. Karena itu saja yang mereka bahas. Wa ulama'u ahkamil istijmar. Ya. Mereka itu adalah ulama-ulama yang membahas masalah barakallahu fikum buang hajat. Ya, yang mereka bahas masalah na'am istijmar. Istijmar itu membersihkan barakallahu fikum thayyib dubur dengan batu. Salah satu cara membersihkan barakallahu fikum setelah buang hajat. Bisa menggunakan air atau dengan batu barakallahu fikum. Nah, jadi mereka itu ulama yang bahas masalah cebok saja. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan demikian berarti ada ya tuduhan barakallahu fikum manusia-manusia terhadap para ulama. Wa ulama'u tayyib jazaiyat. Ya, barakallahu fikum, wa la ya'rifuna fiqhal waqi. Naam. Barakallahu fikum. Mereka tidak mengerti fikih realita. Wa fiqhul waqi indahum umurus siyasah. Yang mereka maksud dengan fikih realita adalah hal-hal yang terkait dengan masalah politik. Ya. Nah, enggak ada kepedulian mereka itu. Nah, umat Islam jangan buta politik, harus melek politik. Ini ya. Seruan sebagian dai-dai pergerakan itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wasaurah 'alal ulad. Kata beliau. Naam, dan barakallahu fikum menurut mereka fikil waqi itu adalah mengobarkan barakallahu fikum apa? Provokasi terhadap barakallahu fikum pemerintah. Nah, itu menurut mereka fikih waqi barakallahu fikum. Dan para ulama barakallahu fikum bukanlah mereka orang yang buta dengan perkara-perkara tadi, tapi mereka lebih jelas dan gamblang dalam menilai dan melihat hal itu. Barakallahu fikum. Ya. Tidaklah mereka barakallahu fikum mengeluarkan statement barakallahu fikum pernyataan, naam atau seruan atau ajakan, melainkan karena yang namanya hikmah, ya, rahmah. Kesian barakallahu fikum umat dibuat kayak gitu. Ya enggak? Apa yang ditimbulkan dampak dari seperti itu kalau bukan permusuhan? Ya, yang ini ngomong bela yang itu ngomong bela yang ini. Kan jadinya umat ini apa barakallahu fikum? Naam, penuh dengan kecurigaan, ya, saling mengejek, saling menghina, intimidasi. Naam, kalau pas yang ini barakallahu fikum dia yang mendominasi, yang barakallahu fikum minoritas diintimidasi. Kalau pas yang di sini yang barakallahu fikum mendominasi, yang minoritas diintimidasi. Nah, jadi seruan-seruan seperti itu barakallahu fikum, naam, justru iya, bukan sebuah kemaslahatan yang muncul, tapi memang membuat kondisi menjadi apa? Barakallahu fikum, ya, tidak stabil. Nah, barakallahu fikum. Bisa-bisa mungkin jadi barakallahu fikum gaduh, ya, jadi chaos, barakallahu fikum jadi naam, tapi brutal, ya, manusia. Nah. Jadi tidaklah mereka barakallahu fikum para ulama, naam, ikut berbicara dalam masalah ini, melainkan karena apa? Hikmah, karena rahmah barakallahu fikum, dan memang tayyib, dari perbincangan tersebut barakallahu fikum akan memberikan mafsadah yang besar kepada umat. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu poin lagi barakallahu fikum. Al-mas'alatani al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata i'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid wa inkaril qiyasis sahih. Di antara perilaku jahiliyah, di sini beliau gabungkan dua poin. Poin ke-11 dan ke-12. Mereka bersandaran kepada kias yang rusak. Dan mereka mengingkari kias yang benar. Al-istidlal bil-qiyasi fasid. Mereka berdalil dengan kias yang rusak. Barakallahu fikum. Contohnya adalah kaqaulihim in antum illa basyarum misluna. Nah, tidaklah kalian, yaitu para nabi dan rasul, melainkan manusia biasa seperti kami. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, ya, tidak perlu dan tidak wajib untuk di diikuti manusia biasa. Barakallahu fiik. Ingkarul qiyas sahih, dan mereka mengingkari kias yang benar. Wal jami' li hadza ma wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal fariqi, kata beliau. Dan yang mengumpulkan dua sifat ini pada mereka dan apa yang sebelumnya adalah ketidakpahaman mereka, ya, dengan sesuatu yang barakallahu fikum na'am jami' mengumpulkan atau luas, ya, wal farik dengan sesuatu yang barakallahu fikum na'am berbeda. Baik. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, kata beliau, al-qiyas indal usuliyin nau'an. Qiyas menurut pakar ilmu usul fikih ada dua. Nah. Yang pertama adalah qiyasu illatin. Qiyas illah. Barakallahu fikum. Ya, mengkiaskan sesuatu dengan melihat alasan dan sebabnya. Ya, mengkiaskan sesuatu dengan melihat alasan dan sebabnya. Namanya qiyasu illah. Barakallahu fikum. Nah. Wahuwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma, ya, yaitu menggabungkan barakallahu fikum far', cabang, nah, bi aslin dengan barakallahu fikum pokoknya dalam hal hukum, karena barakallahu fikum, ya, alasan tujuan yang sama antara keduanya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu namanya qiyas, ya. Bil misal yattadihu maqal, dengan contoh sebuah pernyataan akan menjadi jelas, barakallahu fiik. Baik. Iya. Nah, seperti barakallahu fikum. Naam, Rasul mengatakan barakallahu fikum, iya, kullu ma khamara al-aqli fahuwa khamar. Segala sesuatu barakallahu fikum yang bisa menutupi, ya, akal, na'am, dan daya sadar manusia, itu namanya khamar. Barakallahu fikum. Baik. Maka di sini mereka para ulama mengkiaskan barakallahu fikum khamr itu bukan terbatas pada barakallahu fikum anggur saja, wine, bukan, tapi segala sesuatu yang, ya, hukumnya, segala sesuatu yang keadaannya bisa menutupi akal. Nah, sehingga narkotika masuk dalam kategori khamr. Tua masuk enggak? Yang ada di tuban ini. Hah? Masuk. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Qiyasul illah. Ya. Jadi asalnya wine, ya, anggur, barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum, hukumnya adalah tahrim, ya, haram. Faraknya adalah barakallahu fikum yang kondisinya sama seperti wine atau khamr tadi, atau anggur tadi, yaitu apa? Yang bisa menutupi akal sehat atau barakallahu fikum na'am kesadaran ya dari manusia barakallahu fikum. Sehingga narkotika barakallahu fikum tua na'am apalagi? Hah? Rokok, ganja, nah lebih tepatnya ganja, kalau rokok enggak, lain hak, lain babnya ya. Karena rokok itu apakah menyebabkan orang hilang ingatan, ngeplay gitu? Enggak kan? Kalau yang dibuat rokok itu ganja, iya. Iya. Tapi kalau yang dipakai ngerokok itu tembakau, enggak. Nah, jadi tahrimnya rokok dari sisi yang lain, bukan dari sisi makhomarul akal. Barakallahu fiik. Baik. Itu namanya qiyasul illah barakallahu fiik. Wa idza talla syartun min syurutihi fahuwa qiyasun fasidun. Kalau barakallahu fiikum hilang salah satu dari syarat-syaratnya, maka dia dikatakan sebagai qiyas yang fasid. Nah, qiyas yang rusak barakallahu fiikum. Contohnya seperti apa qiyas yang fasid barakallahu fiikum? Naam. Contohnya disebutkan barakallahu fikum di oleh Syekh Al-Fauzan di sini adalah yang pertama kali melakukan atau menggunakan kias yang fasid ini adalah iblis. Nah, kata beliau, awalu man marasa al-qiyas al-fasid iblis. Ya, orang yang pertama kali menerapkan kias yang fasid ini adalah iblis. Lamma amarahullah bisujudi li Adam. Ketika Allah memerintahkan barakallahu fikum iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah. Qala iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Karena engkau menciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Nah, di sini iblis menilai perintah itu karena siapa yang lebih baik? Ya, barakallahu fikum. Nah, siapa yang lebih baik, sehingga yang kalah baiknya harus sujud kepada yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, padahal barakallahu fikum, tayyib, ya Allah memerintahkan hal tersebut untuk menilai bagaimana ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Nah, iya. Buktinya malaikat juga disuruh sujud kepada Adam. Ya enggak? Barakallahu fikum. Kalau untuk menilai barakallahu fikum, mana yang lebih baik, unsur cahaya atau tanah? Tentu cahaya kan? Barakallahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu untuk menilai bagaimana ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Tapi iblis sudah salah tangkap. Dia menganggap perintah itu karena apa? Ingin melihat siapa yang lebih baik. Itu yang pertama. Ya, dia sudah salah dalam pengkiasan. Yang kedua, barakallahu fikum, dia menilai api itu lebih baik daripada tanah. Ini juga kesalahan lagi. Ya zu'umu, kata beliau, an-nar khairun minat tin. Nah, ya. Iblis menduga unsur tanah itu lebih baik, unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam. Sehingga dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Hadza qiyasun fasidun, kata Syekh. Ini adalah bentuk pengkiasan yang rusak. Kenapa? Li'anna nara laysat khairan minat tin, kata beliau. Bal at-tin khairun minan nar. Karena kata beliau, unsur api itu tidak lebih baik daripada unsur tanah. Bahkan sebaliknya, justru unsur tanah lebih baik daripada unsur api. Ya, nah, kenapa? Li'anna nara muharriqatun mutsrifatun lil asya. Karena unsur api itu bersifat membakar dan membinasakan. Ya kan? Sehingga lebih condong untuk hal yang negatif. Wa ammatin fahuwa yunbitul asya wal budhur. Adapun tanah, dia adalah unsur yang menumbuhkan dan menebarkan. Ya. Nah, membawa barakallahu fikum, na'am, kesejukan dan kenyamanan. Ya, beda dengan unsur api. Barakallahu fikum. Na'am, fihi khairu nam nas, ya, fihi khairu linnas. Sehingga padanya ada perkara-perkara yang baik untuk manusia. Na'am. Falau dhahabna ilal qiyas laqulna at-tin khairun minan nar, kata beliau. Seandainya kita mau pakai kias-kiasan seperti pemikiran dan pemahaman, ya, pola pikirnya iblis, maka kita akan mengatakan harusnya tanah lebih baik daripada api. Nah, ma'a annal i'timad laisa huwa 'alal qiyas. Padahal dalam menyikapi, ya, perintah ini yang dijadikan sandaran bukan kiasnya. Nah, bal al-i'timad ala ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi. Tetapi yang menjadi sandaran kita, nah, dalam menilai kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Karena apa? Karena memang Allah memilih Nabi Adam. Karena memang Allah mengutamakan Nabi Adam. Barakallahu fikum. Jadi bukan barakallahu fikum hanya melihat dari sisi asal mula penciptaan, tapi murni keinginan dan kehendak Allah. Barakallahu fikum. Untuk memilih dan mengutamakan Nabi Adam. Wa huwa subhanahu yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. La iqtirada 'alaih, tidak berhak bagi kita untuk mengkritisi, na'am, mengkritik apa yang dia pilih, apa yang dia kehendaki. Walahul hikmah balighah, karena dia memiliki hikmah yang sempurna. Barakallahu fikum subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun jenis kias yang kedua, insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya. Karena cukup agak sedikit rumit. Barakallahu fikum, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kita sudah mendapatkan satu jenis kias, yaitu namanya kiasu illah. Nah, apa kias illah tadi? Agun? Nah, ya, menghukumi sesuatu, barakallahu fikum, ketika dia memiliki sebab, ya, atau barakallahu fikum alasan yang sah, sama. Maka kita hukumi dengan hukum yang sama dengan asalnya, pokoknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.